Ketika Arafat berpura-pura menangisi keadaan dirinya sendiri setelah terbongkarnya komando pecah belahnya disebarluaskan Lukman Ba'abduh, Hamzah, dan Abul Harits. Setelah Arafat dan Syaikh-Syaikh yang dia ajak membela penjahat perang Lukman puas menghizbikan, menghadadikan dan merusak manhaj para duat yang kemudian komando mufarrikohnya dibongkar sendiri oleh para gembong fitnahnya. Kini pena tangisan air mata buaya diteteskan dan tetap seperti protap sebelumnya yang memegang prinsip maling teriak maling. Syekhun Arafat, hafizahullahu ta'ala, memberikan bimbingan kepada para duat, para talabatil ilm, untuk terus melanjutkan dakwah, untuk terus mengajar dan melanjutkan pendidikan dan tarbiyah, walaupun harus dengan mendirikan yayasan sendiri. Nah, ya, kita mendirikan rumah belajar, yayasan ataupun pondok pesantren, walhamdulillah itu semua dilakukan berdasarkan bimbingan dari para masyayikh. Nah, dan juga bimbingan itu walhamdulillah sudah kita laksanakan, dan alhamdulillah dengan segala pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa ya melanjutkan perjuangan dakwah kita. Sudah capek dengan fitnah yang ada sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tangisan drama Abu Fuad Syaiful menggoncang lorong dunia mata-mata. Aduhai Kanda.